بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada penjelasan yang lalu kita telah sebutkan tentang makna man lam ya'rif haqqa kabirana. Apa maknanya? Teman-teman. Anda Fadil. Mana Fadilnya? Fadil mana Fadil? Darus. Kalau tidak ada uzur, sakit. Semua tulab wajib ikut darus. Kecuali ada utur sakit ya. Sebagian santri pada darus tertentu dia di rumah saja. Terserah dia, seenaknya. Mau hadir mau tidak. Selama status kalian itu masih santri, tulab, maka wajib untuk hadir dalam dars. Tidak membedakan siapa yang mengisi dars. Nih saya tegaskan lagi kepada semua santri tanpa terkecuali. Maka juga aba-abanya ini perlu memberi contoh terlebih dahulu. Jangan cuma datang sholat saja tapi darusnya pulang. Kecuali ada udzur. Tapi kalau tiap hari datangnya sholat tapi darusnya pulang, kita tinggal di sini dengan satu harapan yang besar. Kita ingin mempelajari dinul Islam, mempelajari sunnah, mempelajari syariat di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa mengamalkannya. Dan itu hakikatnya ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu cinta kepada ilmu. Berusaha untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di mahad, di lingkungan yang kita bisa kondisikan kondisi Islam sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita syukuri kenikmatan ini dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid-masjid Allah dengan salat berjamaah, dengan tadris, dengan ta'lim, dengan qiraat Al-Qur'an. Naam. Kita bekali diri kita dengan ilmu. karena syaitan itu selalu berusaha untuk membuat fitnah bagi Bani Adam dengan berbagai upaya, datang dari arah depan, dari arah belakang, dari kiri, dari kanan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, datang dengan dunia, datang dengan syahwat, dan datang dengan yang lainnya. Kalau kita minim dalam bekal ilmu menghadapi fitnah, maka seseorang itu bisa akan termakan oleh godaan syaitan. Tapi kalau kita bekali diri kita dengan ilmu, dengan doa, dengan ibadah, insyaallah taala dengan izin Allah, kita bisa terselamatkan. Demikian juga ikhwan fiddin, kalau kita datang ke majelis ilmu, kita muliakan majelis. Majelis ilmu adalah majelis yang paling agung. Kita menyampaikan Al-Qur'an, kalamullah di dalamnya. Kita menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita agungkan, kita muliakan. Kita benar-benar mendatangkan diri kita untuk mendapatkan faedah dari ilmu yang disampaikan oleh mudarris. Maka kita bawa kitab. Kita berusaha ya beli kitab. Kitab-kitab yang didaruskan kita beli. Kita alangkah bagusnya kalau kita jadikan diri kita seperti tulab-tulab yang lain, tulab-tulab di sini punya kitab menghafalkan hadis. Taqil faedah, ada catatannya, dicatat itu. Karena itu membantu kita mencatat itu dengan mendengar semata itu beda hasilnya. Lebih menempel, lebih kita ingat. Kalau kita menggunakan dua alat indera di dalam belajar, mendengar dengan mencatat, lebih menempel dalam ingatan. Dan kita lupa, kalau kita lupa kita bisa buka catatan-catatan kita, kita merojaah. Ini sebagai imbauan kepada kita semua untuk kita bersemangat di dalam talabul ilm, terutama tulab-tulab yang kalian jadi calon-calon dai. Kalau tidak dari sekarang antum itu serius belajar, kapan waktunya? Masih butuh waktu panjang nanti. Kalau dari sekarang sudah tidak semangat, tidak ada catatannya, apalagi tidak ada kitabnya, gimana kita bisa berharap pada calon-calon dai seperti itu, calon-calon mudarris. Mungkin antum yang sudah program TD 2-3 tahun ke depan, antum sudah selesai program, sudah selesai, dan sudah siap untuk jadi mudarris, jadi doa, jadi dai. Tapi kalau tidak antum bekali ilmu, nah, dengan serius belajar, karena materi yang diberikan dalam kurikulum itu terbatas, terbatas, masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang antum tidak dapatkan lewat duduk belajar di kurikulum. tapi dengan membaca, dengan mengikuti taklim, mendikaji oleh ustaz-ustaz, mencatat, antum mendapatkan faedah. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan beberapa asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memuliakan orang yang lebih tua, dan masih banyak lagi. Di antaranya kita sebutkan kemarin, ketika ada orang dari utusan Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang yang muda di antara mereka yang berbicara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ainal kabir?" Mana yang lebih tua? Demikian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi beliau bersiwak, lalu ada dua orang laki-laki di sisi beliau. Beliau ingin memberikan siwak itu kepada yang lebih muda. Maka dikatakan kepada Rasulullah, "Kabbir." Lalu beliau tidak jadi memberikan kepada yang muda, diberikan siwak tersebut kepada yang lebih tua. Ini menunjukkan bahwasanya mendahulukan yang lebih tua itu adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam masalah yang lain, kita utamakan yang lebih tua dulu, nanti yang muda belakangan. Dipersilakan kepada yang tua, ihtiram, taukir kepada mereka. Dan kalau kita sebutkan satu persatu, sungguh sangat banyak bagaimana bentuk taukir, bentuk pemuliaan kepada orang yang lebih tua umurnya. Dan pada kesempatan ini terkhusus ana sebutkan dalam kaitannya antara tulab, antara santri dengan muallimnya, dengan pengajarnya. Di sini ada dua sisi yang membedakan antara seorang santri tulab dengan muallim. Yang pertama dari sisi umur. Mudarris kalian, pengajar kalian adalah orang yang lebih tua usianya dibanding kalian. Sudah masuk dalam kategori kabir. Karena kabir disebutkan oleh Al-Mubarak Furi, syamilun nisyab, syab, pemuda. Pemuda itu umurnya 30, masih pemuda. 25, bisa dikatakan pemuda. 35 tahun, masih pemuda. Bukan hanya orang yang syekh 60 tahun. Mencakup syab wa syekh. Maka guru-guru kalian ya, ini umurnya lebih tua, 25-an, ada yang 30, ada yang 40. Maka memiliki hak untuk dia dimuliakan. Satu sisi. Di sisi yang lain, mereka adalah guru-guru kalian yang mengajari kalian ilmu. Dan juga itu, mereka memiliki hak untuk dimuliakan. Bagaimana bentuk pemuliaan kepada seorang guru? Di antaranya saya sebutkan beberapa contoh. Yang pertama, hendaknya seorang tulab itu merendahkan suaranya, tidak mengangkat suaranya ketika berbicara kepada gurunya, guru dia dan lebih tua darinya. Kita mendapati santri-santri ini kalau bicara sama gurunya suaranya keras, lebih keras dari suara gurunya. Beda kalau disuruh menghafal hadis. Nah, hafalkan hadis, suara lantang bagus. Tapi ketika berbicara, maka jangan dikeraskan, dilantangkan suara. 6. Hibdus saut. Dan bahkan juga kepada yang lain, hendaknya tidak mengangkat suara, keras suara. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an apa? Waqdud min sautik. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara itu adalah suaranya hamir. Apa hamir itu? Hah? Keledai. Pernah dengar suara keledai? Di sini enggak ada. Kalau kita dengarkan suaranya menakutkan, keras sekali, mengerikan suaranya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk merendahkan suara, terlebih lagi pada orang yang lebih tua dan orang yang memberikan ilmu kepada kita. Disebutkanlah Syekh Taqiyuddin, man rafa'a sautahu ala ghairihi alima kullu 'aqilin annahu qillatu ihtiram lahu. Barang siapa yang mengangkat suaranya kepada yang lain, ini kepada yang lain saja, bukan kepada yang lebih tua atau kepada gurunya, alima kullu 'aqilin, maka seluruh orang yang berakal itu mengetahui bahwasanya dia itu kurang ihtiramnya. Kurang ihtiramnya. Maka ini yang pertama. Hendaknya seorang tua itu menjaga adab dalam berbicara dengan gurunya. Kadang gurunya naik karena suaranya naik, marah, malah dia lebih naik lagi suaranya. Dan saya pernah mendapat seperti itu. Ya, qillatul adab. Kita bicaranya pelan, malah dia mengangkat suaranya. Nah, bukan anak kecil, sudah syabab. Maka diperhatikan seperti ini. Ini tidak memuliakan orang yang lebih tua. Hendaknya seorang thullab itu berbicara dengan lembut dan adab. Pandanglah ya orang yang kamu berbicara, gurumu, dengan pandangan yang menyenangkan, bukan pandangan sebal, pandangan menyakitkan, pandangan ini. Atau ketika berbicara dia menaikkan pandangannya, tidak menatap, nah, tidak berhadapan dengan gurunya atau berhadapan dengan orang yang lebih tua, ini termasuk tidak memuliakan. Yang kedua adalah tidak memanggil namanya langsung. Tidak memanggil namanya langsung. Panggil dengan laqabnya. Gurumu panggil ustaz. Ustaz. Itu memanggil ami, ami, ami. Semua ami dipanggil. Ustaz. Atau panggil lebih tua kuniahnya, tidak memanggil namanya. Saya nus, nus, nus. Nah, itu kilat adab. Ustaz Rifai, Rifai, Rifai. Umar, Taufik, ya. Panggil semua namanya, panggil guru-gurunya. Kilatul adab seperti ini, tidak ihtiram, ya, tidak ihtiram. Panggil Ustaz, Ami, kadang Ami, Ustaz, bukan dengan namanya langsung. Dan kemudian di antaranya juga disebutkan tidak meletakkan tangannya di dalam sakunya ketika berbicara dengan gurunya itu atau orang yang lebih tua. Ini, Ustaz, masukkan ini juga pandangannya kurang memuliakan. Seolah dia lebih tinggi kedudukannya. Tidak memotong pembicaraannya. Nah, selama dia berbicara tidak dipotong, tidak langsung dibantah. Nah. Utama dalam belajar ya, diperhatikan, disiapkan itu. Ihtiram kepada guru. Disiapkan mejanya, gurunya, disiapkan peralatan tulis dan dibersihkan tempatnya. Terkadang gurunya sudah mengajar, tempat duduknya penuh dengan pasir kotoran, tidak disapu. Ini dimuliakan orang yang memberikan ilmu. Dimuliakan. Dan juga tidak meminta sesuatu kepada gurunya itu bitariqatil amr, dengan cara perintah, dengan cara perintah. Ambilkan itu, Ustaz, ambilkan buku saya di atas meja. Ini qillatul adab semua seperti ini. Ini perhatikan. Tapi disebutkan hendaknya dengan syiqatul ard, talab. Kalau kita menginginkan permintaan kepada guru atau orang yang lebih tua dengan cara tariqatul ard, al-ard. Apa al-ard itu? Talab. Birif bilin, bukan bil izaj, desakan, tapi dengan cara yang baik. Bisakah? Nah, tolong. Nah, kan lebih enak. Ambilkan, tolong, tak tolong, tak tolong. Nah, ini dari permalahan seperti ini saja itu menunjukkan anak ini beradab dengan tidak, dari cara omongannya kepada orang yang lebih tua atau omongannya kepada gurunya, bukan dengan sigo langsung ambilkan atau perintah langsung, tetapi dengan bahasa yang lain, ya. Bahasa yang lain. Dan masih banyak lagi, tidak ihtiqar, tidak meremehkan atau istihza, mengolok-olok gurunya dan membantu, ya. Termasuk ihtiram itu membantu guru, membantu orang yang lebih tua, gurunya. Terkadang kita melihat ada gurunya apu karena kotor, tidak dibantunya, bahkan disuruh diajak untuk sama-sama membersihkan, tidak mau. Maka ini bukan benih taukir, ini bahkan ihtiqar, meremehkan gurunya. Dan perlu diperhatikan adab-adab ini, ya. Orang yang beradab terhadap guru itu akan berberokah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya dalam mendapatkan ilmu. karena dia menghargai dan menghormati orang yang memberikan ilmu kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas apa yang dia harapkan, yaitu ilmu. Dipermudah, Allah permudah dia memperoleh ilmu, memahami ilmu dari yang disampaikan. Beda kalau orang yang sudah ada, tidak ada ihtiram, tidak pemuliaan kepada guru, maka juga akan sulit nanti dia. Allah akan menghalanginya juga. Ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu. Al-jaza' min jinsil amal. Khanifidin rahimani urahimakumullah. Yang paling penting bagi seorang lab di dalam memuliakan orang yang lebih tua, terkhusus memuliakan gurunya, adalah sifat al-haya. Sifat al-haya. Kalau seorang itu memiliki sifat haya yang tinggi dalam dirinya, maka mesti dia akan memuliakan orang yang lebih tua, terlebih memuliakan gurunya. Mesti itu. Kalau hayanya tinggi. Tapi kalau hayanya sedikit, qillatul haya, maka engkau akan melihat dia akan menyepelekan, tidak akan memuliakan gurunya atau orang yang lebih tua. Ini ya, bisa kita saksikan. Kenapa? Karena malu itu yang menghalangi seseorang untuk berbuat yang tidak pantas, yang jelek. Malu itu yang menghalangi seseorang dari sifat taksir, sifat mengurang-urangi, tidak memberikan hak kepada orang yang lebih kibir. Ya, ada makanan, dia maju duluan, gak punya rasa malu. Padahal ada orang yang lebih tua, seharusnya dia dulu didahulukan, ini langsung maju, ngambil. Pokoknya dia yang pertama dulu. Tidak malu. Kalau sudah tidak ada rasa malu, nah sudah. Tidak malu dikatakan pemalas. Nah, tidak malu dikatakan qillatul adab, jelek adabnya. Tapi kalau ini ada pada diri seseorang, maka dia akan memberikan hak pada orang yang berhak. Al-haya yadfa ila i'ta lil haq haqqahu. Dia akan mendorong seseorang untuk memberikan haknya kepada yang berhak. Haknya apa? Al-kabir, dimuliakan, dihormati. Sifat malu itulah yang mendorong dia. Haknya sogir, disayangi. Sifat malu itulah yang mendorong dia juga untuk menyayangi yang kecil. Maka ini penting. Takhalluq bi khuluqil haya, berakhlak dengan akhlak malu. Nah, ini sangatlah penting bagi kita. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab ini, jalalil kabir, masih terkait dengan bab yang kita jelaskan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.